السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. كمسلمين كمسلمات para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan Matan Abu Syuja, yang sampai kita pada bab hibah insyaallah taala. Qala al muallif rahimahullah faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Al muallif rahimahullah berkata ini suatu pembahasan, yaitu pembahasan tentang hibah. Hibah atau hadiah didefinisikan oleh para ulama dengan tamliku al-aini bila iwadid, memberikan kepemilikan barang dengan tanpa imbalan. Dengan perkataan al-ain, keluar manfaat, maksudnya dengan definisi ini, perbedaan antara ariyah dengan hadiyah. Kalau ariyah yaitu meminjamkan barang, zatnya tidak diberikan kepemilikan kepada yang pihak kedua, akan tetapi hanya jasa atau manfaat dari barang tersebut. Tamliku manfa'ah bila iwad, ini namanya ariyah, yaitu memberikan jasa dari barang kepada pihak yang lain dengan tanpa ada imbalan. Ini dinamakan dengan ariyah yang telah terdahulu pembahasannya. Bila yang diberikan kepemilikan adalah objeknya adalah barang, maka ini dinamakan dengan hibah. Tamliku al-aini bila iwadin, memberikan kepemilikan barang tanpa ada imbalan. Artinya hanya ada satu pihak, pihak pemilik barang menyerahkan kepemilikannya kepada pihak yang kedua, sedangkan pihak yang kedua tidak memberikan apapun juga. Lalu apa manfaat bagi si al-muhdi atau bagi pemberi hadiah ini atau pemberi hibah ini, al-wahib, apa manfaat bagi dia? Pahala dari sisi Allah Jalla fi'ula. Ya, manfaat dunia akan mengikut. Manfaat yang asas, adalah pahala dari sisi Allah Jalla fi'ula. Perbedaannya dengan sedekah, kalau sedekah bagian dari hibah juga, akan tetapi al-mauhubu lahu, pihak yang menerima itu karena pihak pemberi kasihan kepada pihak yang menerima. Min ajil rifq, karena kasihan melihat kehidupannya kalau tidak terpenuhi, tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, maka al-wahib, seseorang menyerahkan barang, menghadiahkan barang kepada pihak tersebut. Ini dinamakan sedekah. Kalau hadiah ya, bermakna adalah bedanya sedekah dengan hibah atau hadiah. Hadiah lil ikram, yaitu al-mawhubu lahu, orang yang diberikan hadiah kepadanya adalah dalam rangka untuk menghargai atau menghormatinya. Oleh karena itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha, beliau menerima hadiah karena hadiah untuk penghormatan. Wa yusibu alaiha, dan bahkan terkadang beliau balas hadiah tersebut. Tetapi beliau tidak menerima sedekah. Ya, ini khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan seluruh anak cucu beliau, ketika cucunya Al-Hasan bin Ali berjalan di tengah jalan, lalu biasa anak-anak kelihatan kurma, diambil dan ingin dimakan dia. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Ali dalam rangka mengajarkan dia, kahin, kahin, kah, kah, kalau bahasa kita, karena dia belum bisa berbicara pada waktu itu. Fa inna la na'kul sadaqah. Kita, keluarga Rasulullah SAW, tidak dibenarkan memakan sedekah. Khawatir korma yang jatuh adalah korma sedekah atau korma zakat. Dengan demikian tidak halal bagi beliau dan bagi keturunannya. Tetapi beliau menerima hadiah wa yuthibu 'alaiha, dan bahkan terkadang hadiah tersebut beliau berikan gantinya, timpalin. Bila seseorang menghadiahkan kepada beliau, hadiahkan juga kepada seseorang tersebut hal yang lain, bentuk yang lain. Dan beliau menganjurkan dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam Muwatta'nya, tahadu tahabu. Salinglah kalian bertukar hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan bahkan beliau tidak menolak walaupun yang dihadiahkan kepada beliau adalah firshanu syatin. Artinya bagian daging dari kambing yang sedikit dagingnya. Beliau terima bila sebuah hadiah. Ya. Bila seseorang menghadiahkan umpamanya hal yang bagi si penerima hadiahnya mungkin dianggap suatu hal yang remeh, suatu hal yang tidak terlalu tinggi harganya, tapi Rasulullah SAW menerima hal ini dengan senang hati, ingin menyenangkan hati si pemberi hadiah. Tapi sedekah beliau tidak menerimanya. Ya. Oleh karena itu, ini sebuah sunnah, dianjurkan kita untuk saling berbagi hadiah. Akan tetapi, kita hidup di zaman kontemporer ini, tujuan orang memberikan hadiah terkadang bukan sekedar pahala dari sisi Allah, bukan saling mencintai, tapi terkadang tujuannya adalah materi. Ya, seperti yang Anda lihat di pusat-pusat perbelanjaan, hadiah sekian, hadiah, wow, hadiah segala macam, subhanallah. Ya, ini perlu tinjauan fikih, karena terkadang sebagian hadiah tersebut mengandung unsur judi, mengandung unsur gharar. Ya. Di antara bentuknya, dan ini alhamdulillah saya menjelaskan di dalam buku Harta Haram Modern Kontemporer, ya, saya kutip dari banyak buku para ulama, dan antaranya Syekh Dr. Rasul Dr. Khalid Al-Muslih dalam disertasi, dalam tesis beliau yang berjudul Al-Hawafiz At-Tijariyah, yaitu promosi dalam pandangan Islam, dalam pandangan fikih Islami. Berapa banyak tujuan mereka memberikan hadiah bukan keridhaan Allah, bukan saling mencintai, tetapi tujuannya adalah materi. Bolehkah dalam syariat Islam adalah ini? Boleh bila tidak masalah tujuan di antara dia dengan Allah. Boleh bila tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Ya. Bagaimana bentuknya? Di antaranya bila murni hadiah. Ya, Anda beli satu dapat dua. Beli satu dapat dua, dan harga normal biasa. Nah, ini murni hadiah. Boleh? Boleh. Ya. Tetapi sebagai pembeli, ya, mentang-mentang ini kesempatan satu beli dua, dia beli 10 dapat 20. Atau sekalian beli 30 dapat 60. Dalam hal ini seorang muslim harus cerdas dalam menghadapi kenyataan ini. Jangan mudah tergoda dengan hal seperti ini. Karena kita ketahui tadi bahwa tujuan mereka bukan adalah pahala di sisi Allah Jalla fi'ula. Ya, akan tetapi tujuan mereka adalah meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Walaupun dalam hal ini saya katakan yang untungkan saya, karena saya beli satu dapat dua. Saya beli 10 dapat 20. Betul yang untung adalah Anda. Tetapi dalam Islam, Anda sebagai muslim hidup punya kaedah, punya ketentuan, punya aturan, bukan seenak Anda. dalam berbelanja pun ada kaedahnya. Allah mengatakan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Kata Allah, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Hah? Untuk makan dan minum, yang kebutuhan pokok, Allah haramkan kita untuk berlebih-lebihan. Dengan satu porsi, satu piring nasi umpamanya, alhamdulillah kita kenyang biasanya. Tapi karena melihat menu yang begitu masya Allah, jarang-jarang kelihatan, penuhnya itu penuh sekali, lebih dari kebiasaan. Ketika dia kenyang, dia ingin lanjutkan lagi makannya, selanjutnya adalah makanannya haram. Karena Allah mengatakan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Makanan minum jangan berlebih-lebihan. Ini untuk kebutuhan yang sangat pokok. Maka sangat tidak bijak seorang muslim dan muslimah yang kebanyakan, ketika membeli karena ada diskon tadi, masya Allah 10-20 dapat. Kan alasannya, Ustaz, kan ini sabun akan dipakai juga nantinya. Iya akan dipakai nantinya, tapi kan dia ada tanggal expirednya. Kemudian hal ini, perbuatan Anda ini, selain diharamkan, belanjalah sesuai kebutuhan Anda. Selain diharamkan, Anda lah yang merusak harga tadi, harga pasar tadi. Bila orang seperti Anda banyak dan itu diinginkan oleh para pedagang tadi, apa yang terjadi? Permintaan terhadap barang tinggi sehingga harga barang naik, jadi naik. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika para pedagang menaikkan harga di kota Madinah, harga pokok, bahan pokok mereka, beliau mengatakan, arkhisuha bitarki. Kata beliau, kalian ingin harganya jadi murah? Iya wahai khalifah. Kata beliau, udah jangan beli, nanti murahnya sendiri. Kan tujuan Anda dengan membeli banyak tadi agar tujuan dapat murah. Tapi jangan pikir dapat murah. Pada waktu itu iya, tapi belanjalah sesuai kebutuhan. Karena ini bagian dari israf dalam kehidupan Anda. Jangankan untuk beli sabun, makan pun diharamkan Anda berbuat israf, apalagi beli sabun, apalagi beli sendal, apalagi beli sepatu dan lain-lain. Beli tas dan lain-lain, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder. Insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang kita rincikan lebih lagi tentang bagaimana hadiah kontemporer yang kita lihat di tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan kaum yang kaum muslimin, lihat agar mereka selamat dari hal-hal yang merusak diri mereka di dunia sebelum di akhirat. Fadzal akhari. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi dan bahasan yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Telepon pertama kami berikan kesempatan untuk Anda yang telah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Halo. Bapak, mohon maaf, Bapak cukup berkomunikasi dengan kami melalui telepon saja. Tidak perlu untuk melihat di televisi suaranya atau mendengarkan melalui televisi, dikecilkan saja volumenya dan fokus pada pertanyaannya. Silakan Bapak. Halo. Nampaknya terputus. Kita beri kesempatan yang lainnya. Silakan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami berikan kesempatan untuk Anda dan silakan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Halo. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bu siapa di mana ini? Umi Fitri di Cikarang. Silakan pertanyaannya Ibu. Begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada anyan tak bertuan bertelur di pekarangan rumah. Bila ada apa? Ayam. Ayam. Iya. Iya, ayam. Bertelur di pekarangan rumah. Tidak bertuan. Iya. Dari hutan datang atau dari mana? Kurang tahu, ya, ada aja. Ada. Terus. Ya. Menetas. Setelah menetas, saya biarkan. Ternyata anak ayam tersebut dimakan tikus, Ustadz. Akhirnya saya punya inisiatif untuk merawat ayam yang sampai banyak, Ustadz. Sampai? Halalkah daging ayam tersebut? Ya. Halalkah daging ayam tersebut jika saya masak dan uangnya jika ayam tersebut dijual, Ustadz? Halalkah daging ayamnya apabila dimasak oleh saya atau halalkah dan uangnya apabila dijual, Ustaz? Iya. Cukup, Ibu. Terima kasih. Cukup, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya baik. Binatang ternak yang ada di dalam kota atau di dalam daerah tempat tinggal kaum muslimin itu tidak mungkin tidak ada pemiliknya. Kecuali kalau daerah tersebut berdekatan dengan pinggiran hutan. Tapi akan berbeda antara hewan yang bisa hidup di hutan dengan yang ternak yang sudah mulai jinak. Yang biasanya jinak dengan orang-orang itu biasanya sudah ada pemiliknya. Wallahu ta'ala alam, ini bisa ini masuk dalam babul luqatah. Itu bab barang yang tercecer. Kalau hewan ini bisa hidup sendiri, bisa melawan bara bahaya sendiri seperti unta, maka Rasulullah SAW biarkan. Tidak boleh diambil, seorang pun tidak boleh mengambil. Biarkan dia sendiri, dia bisa hidup, dia bisa melawan malaka walaha, kata Rasulullah. Bila unta yang tercecer, kehilangan pemiliknya, maka dia bisa dicari oleh pemiliknya sendiri dan bisa menghadapi hidup sendiri. Tetapi bila hewan tersebut seperti kambing, tidak bisa melawan musuhnya seperti serigala, maka dalam kasus ini kata Rasulullah SAW, ambil kemudian pelihara dan beritahukan selama 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun diberitahukan di tempat-tempat umum, ya, dan tidak ada yang datang, ya, maka boleh diambil, boleh disembelih dengan syarat suatu saat orangnya datang, ya, Anda ganti. Atau Anda sedekahkan atas nama pemiliknya. Dan sekarang dia menjadi banyak, 1 ekor pun bukan milik Anda. Ya. Karena Anda walaupun, Ustaz, kan saya meliharanya selama ini. Anda mengambilnya dalam tasarruf fuduli. Ya. Mengambil tanpa izin dan mengembangkan tanpa izin. Ya. Maka dalam hal ini keuntungan sedikit pun bukan milik Anda, dan ini mazhab Syafi'iyah. Seperti dalam kisah 3 orang yang masuk gua, kemudian pintu gua tertutup, di antara salah seorang mereka bertawassul dengan amal solehnya bahwa dia dahulu pernah bekerja kepada seseorang. Lalu seseorang itu memberikan upah kepada dia. Taqallaha. Dia anggap upah tersebut dikit sekali. Lalu dia tidak ambil, dibiarkan. Dan qadarullah, si pemberi kerja tadi, upah dari karyawannya yang tidak dia mau diambilnya ini dikembangkan, dibelinya kambing. Ya, dari upah yang sedikit tadi kemudian menjadi kambing sebanyak 1 lembah. Maka si karyawan ini yang dulu tidak mengambil upahnya dalam keadaan sulit keuangan, ingat dia masa bahwa dia ada uang di tangan si fulan yang belum diambil upahnya. Dia datang kepada si fulan tersebut dan mengatakan, wahai fulan, a'tini haqqi. Wahai fulan, mana hakku dulu, upahku dulu yang tidak aku ngambek, tidak aku terima. Sekarang aku butuh, aku ingin ambil. Maka orang yang memberikan kerja dulu mengatakan, ta'al, mari kemari. Lihat, seluruh kambing ada di lembah itu semuanya milik kamu. Itu upahmu. Padahal dia tahu dulu upahnya lah sedikit. Sampai dia tidak mau ngambek, dia tidak mau ngambil. Sampai dia mengatakan kepada orang tersebut, ya fulan, la tastahzi' bih. Jangan bercanda. Kata dia, aku tidak bercanda. Tetapi upahmu yang kau tinggalkan dulu, aku kembangkan, aku belikan kambing, dan sekarang semuanya kambing itu bertanak jadi milikmu. Ya. Fasaqaha jami'aha. Maka kemudian dia ambil semua kambingnya, sampai memberikan satu sen pun kepada satu ekor kambing, setengah kambing pun kepada orang yang mengembangkan tadi, karena dia kembangkan dengan tanpa izin. Maka dia tidak hak, secara syar'i tidak ada hak. Tapi kalau yang ini ingin beri hadiah, boleh. Minta-minta jangan, karena ini bagian dari minta-minta. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau andai perbuatan aku itu mengembangkan dari upah yang sedikit sampai kambing dalam jumlah ratusan ekor adalah ikhlas karenamu, fafarrij ma nahnu fih. Maka mohon berikan kemudahan, sehingga Allah berikan kemudahan karena keikhlasan dia mengembangkan hewan tersebut. Jadi dalam kasus ayam tadi, semua perkembangan satu sen pun tidak ada hak, satu telur pun tidak ada hak milik yang mengembangkan, karena mengambil dengan cara yang khosab. Ya, maka dengan demikian tunggu sampai datang pemiliknya. Bila tidak juga datang pemiliknya, maka jual, sedekahkan uangnya penjual tersebut kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Semua bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan berikutnya Khawatir Islam, kami berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ibu Ana di dalam perjalanan. Silakan Ibu Ana pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gini Ustaz, saya bingung yang untuk pembayaran zakat ya. Misalnya gini, saya punya modal kerja 500 juta. Tapi itu kan diputar-putar terus. Nah, berapa yang harus saya keluarkan gitu loh. Kedua, yang kalau LM dan perhiasan itu bagaimana cara pembayaran zakatnya Ustaz? Dan zakatnya itu boleh enggak diberikan untuk pembagian sembako? Tiga pertanyaan berarti, Bu ya. Kenapa? Tiga pertanyaan berarti ya. Iya, Ustaz. Ya, sebentar Ibu, jangan ditutup teleponnya. Ya. Ibu Ana, 500 juta modal kerja ini, Ibu modal sendiri atau hutang? Modal sendiri. Alhamdulillah. Ini 500 juta ini, modal kerja yang dimaksud modal kerja apa? Kerja jual beli barang atau jasa atau iya, apa? Iya, jual beli barang. Hah, jual beli barang. Jual beli barang semuanya 500 juta untuk barang diperjualbelikan atau ada untuk umpamanya rukonya, kantornya atau apa inventarisnya? Hah? Untuk barang. Jadi gini Ustaz, misalnya ya, di tabungan saya itu cuma ada 500 juta misalnya. Misalnya tahun ini 500 juta, terus tahun depan nggak bisa 500 juta juga, misalnya sisa 300 atau pada tapi. Sebentar, ini modal kerja atau rupiah Ibu? Kenapa? Ini rupiah atau barang? Rupiah. Rupiah. Tapi diputar-putar terus gitu loh Ustaz. Diputar-putar, dibeli barang maksudnya kan ya? Iya betul. Ya bentar. Pada jadi, waktu jatuh tempo zakat, yaitu kapan jatuh tempo zakat? Yaitu ketika Ibu mulai awal usaha, usaha tersebut sampai nilainya 85 gram emas. Kapan itu waktunya? Masih ingat? Enggak ingat. Ibu, kapan biasanya Ibu berzakat? Saya setiap bayar zakat itu setiap mau lebaran aja. Sudah mau lebaran aja. Teh, perhatikan lagi Ibu, nanti khawatir Ibu kalau sudah mau lebaran aja, ya khawatir Ibu mulai usahanya sebelum lebaran. Maaf. Sebelum lebaran berarti belum wajib zakat. Kalau belum satu tahun. Atau kalau Ibu sudah wajib zakat, umpamanya Rajab, harusnya Rajab kemarin udah umpamanya Rabiul Awal, Rabiul Qarnain, Rabiul Awal tahun lalu, Ibu harusnya sudah berzakat, tapi Ibu nunggu sampai lebaran. Iya. Berarti ada zakat 4 bulan yang tidak dibayar. Itu makanya dia yang saya bingung Ustaz, gimana ya udah, cara bayarnya. Kalau yang ini sekarang saya jawab dulu Ibu ya, nanti saya jelaskan. Hitung lagi, ingat-ingat kapan mulai usaha Ibu tadi, jual beli barang tadi, mulainya pada tahun satu tahun sampai satu nisab. Sekarang jatuh hari ini tempo zakat, umpamanya anggap umpamanya Ibu mulai satu Ramadan atau sekarang Rajab ya, anggap Ibu mulai umpamanya 20 Rajab hari ini, umpamanya 20 Rajab umpamanya. Sudah satu tahun kan ya, hitungannya adalah tahun Qomariyah, bukan Syamsiyah. Karena ada perbedaan 11 hari. Ya. Bila Anda hitung Syamsiyah, tambahkan persentase zakatnya. Bukan 2,5, tapi 2,777. 2,77. Iya, kalau Ibu hitung pakai Syamsiyah. Iya. Kalau pakai komariah 2,5% saja. Ya. 1/40. Maka pada hari ini ibu perkirakan berapa harga barang yang dijual? Berapa nilai harga barang yang dijual yang ada di toko maupun di gudang? Perkirakan, hitung. Hitungnya bukan dengan hitung agak repot memang sih, tapi apa boleh buat. Hitungnya bukan dengan harganya kan bagaimana? Harga belikah saya hitung Ustaz? Atau harga jualkah? Bukan harga beli, bukan harga jual. Tetapi harga untuk mendapatkan per hari yaitu tempo zakat. Maksudnya, harga beli 4 bulan yang lalu mungkin tinggi, mungkin rendah. Tapi harga beli untuk hari ini barang yang sama, berapa harganya? Harga itulah yang dihitung. Jelas Ibu? Sedikit. Memang tidak akan jelas, akan repot Ibu. Tapi apa boleh buat? Kalau Ibu ingin saya ambil boleh, kalau saya ngitung. Kalau ingin lebih rinci Ibu, maaf, ini mungkin enggak bisa terlalu panjang. Kalau ingin lebih rinci nanti minta telepon saya ke teman-teman di TV atau Radio Roja. Boleh, makasih. Boleh verifik Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, Masya Allah. Pertanyaannya banyak. Ini Insya Allah pada Ramadan biasanya kita bahas tentang zakat. Nah Ustaz, biasanya Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi nomor kami 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nia di Rawamangun. Silakan Ibu Nia pertanyaannya. Iya. Ustaz, saya mau nanya soal pembagian harta waris. Jadi orang tua saya meninggalkan sebuah rumah, kemudian kami jual sekarang. Nah, kami ada 5 orang saudara laki-laki, 5 orang saudara perempuan. Sebentar. Bapak ibu sudah meninggal? Orang tua sudah meninggal, kedua-duanya. Orang tua ini, orang tuanya dia masih hidup atau sudah meninggal juga? Sudah meninggal, orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Kakeknya ibu maksud saya. Bapak kita sudah meninggal. Iya, bapak ibu sudah meninggal. Sudah. Berarti sudah. Ahli warisnya anak dan orang tuanya. Iya, ahli warisnya berarti tinggal kakek ibu. Kakek ibu sudah meninggal juga atau? Sudah Ustaz, sudah. Duluan mana meninggal, kakek atau bapak? Duluan kakek. Nenek? Nenek juga sudah enggak ada. Dari pihak ibu dan bapak juga sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Pada saat bapak ibu meninggal ini, mereka punya harta. Punya harta satu rumah tanah, bukan rumah tanah. Rumah tanah. Jadi ahli warisnya berarti. Ahli warisnya. Anak ada anak laki, anak perempuan ada? Anak laki-laki 5, anak perempuan 5. 5 anak laki. Tapi anak laki-laki satu sebelum orang tua meninggal sudah meninggal duluan. Bentar, 5 anak laki, 5 anak perempuan. Iya. Tapi satu meninggal sebelum orang tua meninggal. Iya. Berarti 4 kan? Iya. 4 gitu ya. Nah, kemudian bapak saya meninggal. Gak lama ibu saya meninggal. Habis itu gak lama lagi saudara perempuan meninggal. Jadi setelah keduanya meninggal, yang saudara perempuan meninggal setelah bapak ibu meninggal dia dapat. Oh, dapat. Dapat jadi, berarti nanti diberikan kepada ahli warisnya lagi. Oh yeah. Gitu. Jadi sekarang kan tinggal 4 laki-laki, 4 perempuan. Enggak, 4 laki-laki, 5 perempuan. Oh iya, 5 perempuan. Ya, karena 5 perempuan yang meninggal itu dapat. Dapat, iya. Oh gitu. Nanti berikan haknya dia kepada ahli waris. Kalau yang tadi meninggal saudara laki-laki sebelum orang tua itu dapat nggak, Ustaz? Tidak. Kalau kita kasih hadiah, boleh gitu? Boleh. Oh, boleh. Besarnya kira-kira berapa persen, Ustaz? Namanya hadiah, terserah. Oh, terserah. Oke. Okay. Jadi sekarang maka katanya, sekarang yang dibagi... Kan rumahnya udah dijual. Sebentar. 4 anak laki-laki kali 2, 8. 8. Tambah 5, 13. Dibagi 13. Ya. Yang berarti 1/13 yang saudari perempuan yang meninggal setelah bapak dan ibu itu tahan dibagikan kepada ahli warisnya. Oh, yang tadi dibagi ahli waris ya, yang satu ya. Jadi. Iya. 2/13 bagi masing-masing anak laki-laki, 1/13 bagi masing-masing anak perempuan. Oh, 1/13 perempuan ya. Maka berapa terjual harga rumah tadi dan tanah tadi dibagi 13 dan dibagikan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah Ustaz, saya mau tanya juga dari hasil penjualan itu apa kita perlu keluarkan zakatnya atau tidak Ustaz? Tidak. Oh, tidak ada zakatnya ya? Terus setelah kita masing-masing terima, karena apa perlu diterima, dikeluarkan juga? Setelah diterima, baru diterima, belum ada zakat, tunggu satu haul. Oh, tunggu kecuali, satu tahun. Tapi kalau belum satu tahun sudah habis, berarti zakatnya nggak ada. Ibu anak, pelan-pelan ibu. Ibu, sana. Ya, ya. Ibunya pelan-pelan. Kecuali ibu punya harta yang lain yang telah jatuh tempo zakatnya. Nggak ada, Ustaz. Kita cuma tinggal satu. Jadi kalau ada, dia ngikut kepada yang ada. Oh, gitu. Walaupun ini belum satu haul. Ya. Tapi kalau tidak ada, tidak ada. Tidak ada, gitu, Ustaz. Iya, kalau yang untuk hadiah tadi terserah ya Ustaz ya? Terserah Ibu. Oh gitu. Yeah. Ya udah berarti zakat nggak ada ya? Zakat setelah diberikan kalau masih kalau cukup haulnya. Baik. Ya, Ibu cukup ya? Cukup. Makasih ya Ustaz ya. Kalau yang balik ke demikianlah tadi Khotbah Islam, pertanyaan via telepon, dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di 0819896543. Beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan, silakan bagi Anda ingin bertanya bisa juga mengirimkan mulai sekarang pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Kalau belanja makanan untuk persediaan 1 atau 2 minggu bolehkah? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Tangerang. Membeli makanan israf adalah berlebihan. Ya. Tetapi membeli untuk seminggu bolehkah atau tidak? Ya. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan man asbaha mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi faqad hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha. Siapa yang di waktu pagi tubuhnya sehat, ada makanan untuk hari itu, dunia dan sisinya sudah di tangannya. Besok jangan pikir tanda hidup. Tapi kalau menimbun umpamanya untuk sebulan, dua bulan, setahun, boleh atau tidak? Rasulullah SAW pernah korma khaybar, beliau simpan untuk istri-istrinya untuk kebutuhan satu tahun. Ya. Maksimal satu tahun boleh. Ya. Ya, lebih dari itu jangan. Termasuk menimbun yang diharamkan. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau hadiah tidak diperkenankan membeli berlebihan, bagaimana kalau kita hadiah, ulangi Ustaz, bagaimana kalau hadiah tidak boleh kita membeli secara berlebihan, bagaimana? Mohon maaf Ustaz, kita ya, akan cari kembali pertanyaannya karena langsung dia naik sehingga kalau hadiah tidak diperkenankan membeli berlebihan, bagaimana kalau kita sebagai pedagang ingin beli minyak, beli banyak dan dijual dengan harga standar hadiah tersebut? Bukankah jual beli itu Allah Subhanahu wa taala halalkan? Jazakumullahu khairan dari Pak Win Cihampias, Bandung Barat. Allah baik. Yang saya maksud dilarang untuk membeli berlebihan untuk kebutuhan yang dipakai. Karena tadi Allah mengatakan wa kullu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Anda membeli untuk konsumsi. Tapi beli untuk didistribusikan kembali, silakan. Bukankah ada Utsman bin Affan membawa makanan dari Syam mencukupi untuk semua penduduk kota Madinah. Dijual cukup untuk semuanya. Berarti berapa ton itu? Banyak banget. Banyak banget. Boleh dalam jumlah? Boleh. Dalam jumlah banyak, boleh. Tapi ini untuk konsumsi kebutuhan. Kalau untuk dibersihkan kembali, dijualkan kembali, maka dalam hal ini wasiat. Dalam hal ini dibolehkan hukum asalnya billahi taufik. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan Ustaz, dan mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu, mohon dikami Ustaz fadal. Ya, semoga kita kaum muslimin dan muslimat bisa diselamatkan oleh Allah jalla fi'ala, tidak pula dimuambingkan oleh daya tarik, promo, dan hadiah. Karena kita punya cara hidup tersendiri diatur oleh Allah Jalla fi'ula, sampai pun di dalam berbelanja, di dalam menggunakan, mengkonsumsi barang-barang yang ada. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.